Kehabisan cara tuk jelaskan padamu, mengapa sulit tuk lupakanmu. Aku kehabisan cara tuk gambarkan padamu, kau di mata dan di pandanganku. Coba sehari saja, coba satu hari saja, kau jadi diriku. Kau akan mengerti, kau akan mengerti bagai mana ku melihatmu mengagumimu, menyayangi. Dari sudut pandangku, dari sudut pandangku, aku kehabisan cara tuk gambarkan padamu, kau di mata dan di pandanganku. Seandainya satu hari bertukar jiwa, kau akan mengerti dan berhenti bertanya-tanya. Coba sehari saja, coba satu hari saja, kau jadi diriku. Kau akan mengerti, kau akan mengerti bagai mana ku melihatmu. Coba sehari saja, satu hari saja, kau jadi diriku. Kau akan mengerti, kau akan mengerti bagai mana ku melihatmu mengagumimu, menyayangimu, mengagumimu, menyayangimu. Dari sudut pandangku, dari sudut pandangku, oh, dari sudut pandangku, oh, dari sudut.